Jihan, Dewa, ya. Hantarkan yang terbaik malam hari ini sesuai performa dan juga skillnya dari Jihan Audi. Ya. Kita hantarkan dan juga kita berikan yang terbaik untuk Dopang Community dan juga teman-teman PMM Mania Indonesia. Special buat kamu ya. Oh, Oke. Boleh minta tepuk tangannya semuanya malam hari ini biar ramai. Alhamdulillah, terima kasih buat tepuk tangannya. Special buat kamu semuanya penghibur malam hari ini. Thank you. Dopang Community boleh minta tepuk tangannya. Mana cilo-cilonya Indonesia tuh? Sudah siap digoyang semuanya? Ada RSG Community, juga ada Ramayana, ada SNP Indonesia, Jihan, Audi, Yu, Pala. Selamat siang semuanya. Yenta sawang sorote meripatmu, jani ku ngerti ono hati seliramu, nanging ono ne usawates konco, bodoro wari ningungkape tesno, yen ku pandang gemerlap nyang meripatmu, terbampang gambar waru ning hatimu, nganti kapan apa iki ora mokuku. Dari konco mesra merko kependem cinta RSG SNP Indonesia Cilo.

sih gengs. Spesial buat keluargaku Pamong semuanya. Kita lanjut goyang bareng-bareng lagi. Thank you. tunggu-tunggu yang Anda nanti-nanti. Artis muda berbakat, mana jilo-jilonya Indonesia Jo? Wow. Salah satu artis kelahiran kota sejarah Mojokerto, dari bumi Palapa dia dilahirkan. Artis muda bertalenta, ada Dewi Media Shooting, ada Ramayana, juga ada pemuda gemireng lor, Jihan Audi New Pala.

Brotherhood. Wah. Brotherhood, terima kasih. Oke. Okay. Force menyuruh untuk memanggil Sayang Jihan Audi Monata. Apa kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapakan lontur desnaku lesak coba ngalik jangan ngosok kau hati kisah tenang Show you all about you. Force. Mana cilo-cilonya Indonesia tuh? Sudah siap digoyang semuanya? Ada RSG Community, juga ada Ramayana, ada SNP Indonesia. Jihan, Audi, Yupala. Selamat siang semuanya. Yenta sawang sorote meripatmu, caniku ngati ono api seliramu, nanging ono ne usawatas konco, kodoro warini ungkape tesno, yenku pandang gemerlap nyang meripatmu, terbampang gambar waru nengatimu, nganti kapan apa iki yoramo kuku. Mudani konco mesra merko kependem cinta. RSG SNP Indonesia Cilo.